Doa ketika sedih dan gundah. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adriya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsak au anzaltahu bi kitabik au allamtahu ahadam min khalqik aw istaksarta bihi fi ilmin ghaibi indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa zala'a huzni wa zahaba hamni wa ghammi. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hambamu, anak hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku di tanganmu telah berlalu, hukummu kepadaku, qadamu telah adil. Aku meminta kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, atau yang engkau khususkan dalam ilmu gaib di sisimu, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya hatiku, dan penghilang kesedihan dan kegundahanku. Rawahu Ahmad.